berbakti ayahanda seorang. Jangan menangis dan jangan merajuk sayang, tenanglah tenang di dalam buaya. Betapa hati tak dia bila kau bergurau dan tertawa. Mogalah jauh dari marah banyak sayang, riang gembira sepanjang malam.